tafsir surah At-Takwir wa hiya makkiyah. Ini dikatakan para ulama, man arada an yadhura ila ahwalil qiyamah yaqra'a ra'ayat faru'yati fara'ayunan qara'il 'ain wa yaqra' wa yaqra' surah At-Takwir. Siapa yang ingin melihat kejadian kengerian kiamat dengan mata kepalanya, maka bacalah surat At-Takwir. Nah, tapi ini juga kita harus ingat yang sudah kita lewati dalam pelajaran Aqidah Wasithiyah, bahwa bukan semata-mata hancurnya dahsyatnya kiamat, tapi dibalik itu setelah kiamat terjadi adanya mahsyar, adanya mizan, adanya shirath, adanya qisas. Ini yang sangat mengerikan, ini yang sangat berat. Maka nah, kita perlu bekal ketika sudah meyakini akan terjadi yang demikian, kita perlu bekal untuk menghadapinya. Bisakah kita selamat di hari tersebut dalam keadaan betul-betul berhasil kita berkata kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, ha umuqra'u kitabiyah, inilah kitabku, catatan amalanku, baca oleh kalian. Nah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, baru saat itu kita akan kembali kepada keluarga kita dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Kemudian setelah itu berkumpul, duduk bersama-sama, saling bercerita. Nah, fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi safar. Kemudian yang lain-lain. Qala rahimahullah wa hiya makkiyah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung, dikumpulkan, dihilangkan, ada yang mengatakan dihilangkan cahayanya. Wa idzan nujum munkadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat, ketika gunung-gunung diperjalankan. Wahia tamurru marras sahab, dalam ayat yang lain Allah sebutkan demikian dahsyatnya. Wahia tamurru marras sahab, dia berjalan seperti awan saking cepatnya. Wa idzal syaru utilat, ketika unta-unta yang sebagian mengatakan yang sudah punya anak, yang keluar anaknya, atau yang masih anaknya di dalam sebentar lagi melahirkan, utilat, ditelantarkan. Unta ketika itu adalah harta yang sangat berharga. Makanya ini isyar itu unta-unta betina yang diikuti oleh anaknya, atau unta-unta yang sedang mengandung. Itu harta yang sangat berharga, yang sangat diperhatikan oleh manusia ketika itu. Termasuk di dalamnya semua yang saat ini adalah harta yang berharga, seperti yang ditafsirkan oleh Syekh nanti. Wa idzal wuhushu husyirat, ketika binatang-binatang buas itu husyirat, disatukan, dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan itu dinyalakan, jadi api yang sangat dahsyat luas. Kita bisa bayangkan kalau seluruh samudra yang ada di mengitari pulau-pulau di benua di bumi ini menjadi yang itu 2/3 belahan bumi ini adalah isinya air laut. Kalau itu dinyalakan sebagai api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dibunuh ketika kecil, masih kecil, dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas 6 karena dosa apa dia dibunuh. Wa idza shufufu nushirat. Dan ketika lembaran-lembaran catatan amalan itu disebarkan. Wa idza samaa'u qushitat. Dan ketika langit dibelah, dibuka, dilepas dari tempatnya. Ya, seperti dalam surat yang lalu, wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba, seperti ketingan pintu terbelah. Wa idzal jahiimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan, besar kobarannya sampai menghitam. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga itu didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka ketika itu, saat itulah jiwa-jiwa manusia mengetahui apa yang telah dia haturkan, apa yang telah dia hadirkan untuk kehidupannya, untuk kehidupan akhiratnya di ketika dia di dunia. Baru sadar. Nah, baru dia menyesal. Wala tahinat sa'atu mandam. Sudah tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Maka kita enggak, sebelum itu terjadi, kita bisa membayangkan. Nah, ketika kita meyakini yang demikian, nah, itu akan mencegah kedzaliman kita lebih lanjut. Juga membuat orang yang terzalimi menjadi sabar, menjadi ringan. Nah, qala syekh rahimahullah, idza hasalat hadhihi al-umur, ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, kedahsyatan, kengerian ini, al-ha'ilah, tamayyazal khalqu, maka makhluk manusia dan jin pun terbagi, terpisah. Wa 'alima kullu ahad ma qaddamahu li akhiratih, ketika itulah setiap orang tahu apa yang telah dia haturkan, apa yang telah dia siapkan untuk akhiratnya. Apa yang sudah kita siapkan dari amalan? Nah, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, yang bisa melepaskan kita dari apa yang terjadi setelah di ketika terjadi di kantara. Nah, kan hanya itu yang bisa dia bisa menyelamatkan. Allah menyebutkan hari ketika itu, hari yang tidak ada lagi gunanya harta dan anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Tidak ada lagi gunanya harta untuk menebus, untuk kisas, untuk diat, tidak ada lagi gunanya. Dan bahkan tidak pula bisa kita menyodorkan anak untuk membela kita. Nah, untuk menjadikan pengganti, wakil, tidak akan mungkin. Allah menyebutkan dalam ayat yang lalu, dalam surat yang lalu, hari ketika itu yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih, seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Semua sudah tidak peduli dengan keadaan yang lain. Semua mempersiapkan apa yang akan dia hadapi di hari tersebut. Wa ma ahdharahu fiha min khairin wa syarrin, dan apa yang dia hadirkan di hari kiamat nanti dari kebaikan dan kejelekan, apa yang akan dia peroleh pula dari kebaikan dan kejelekan tersebut. Wa dzalika idza kana yaumul qiyamah tukawwaru syams. Nah, dan itu semua ketika terjadi hari kiamat, tukawwaru syams, ketika matahari digulung, ay tujma wa tulaf, dikumpulkan dan dilipat, yukhsaful qamar. Nah, bulan pun dihilangkan, artinya hilang cahayanya. Wa yulqayani finnar, dan ketika itu nanti di hari kiamat, keduanya, matahari dan bulan, ini akan dilemparkan ke neraka, bukan sebagai makhluk yang tersiksa, tapi mereka justru menjadi penyiksa, menyiksa orang-orang yang dahulu dan nanti di dunia menyembah mereka, menyiksa menjadi algojo, menjadi kayu bakar, menjadi Nah, arang menjadi kayu bakar bagi orang-orang yang dahulu menyembah mereka. Nah, yang beribadah kepada mereka. Ini mereka makhluk, makhluk-makhluk, semua makhluk, batu-batu, patung, kayu-kayu. Nah, itu mereka dan dilemparkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Ini bukan sebagai makhluk yang tersiksa kalau dilihat dari zahirnya, tapi mereka justru dari kisah yang disebutkan, diterangkan oleh para ulama, mereka menjadi kayu-kayu bakar yang menyiksa, menambah berat siksaan orang-orang kufar yang menyembah mereka. Nah, bahkan sangat marah. Kenapa kalian menyembahkan? Kenapa kalian beribadah kepada kami? Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, wa idhan nujumun kadarat, wa idha taghayyarat. Ketika bintang-bintang itu taghayyarat, berubah, wa tasaqatat min aflakiha, dan berguguran, berjatuhan dari tempat orbitnya, dari tempat dia berjalan, dari tempat dia berada. Nah, karena yakni bintang itu ada yang berjalan timur, ada yang diam. Qala wa idzal jibalu sayyarat, dan apabila gunung-gunung itu diperjalankan bergerak demikian cepatnya, sarat kasiban mahila, yang akhirnya gunung-gunung itu seperti tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Nah, kita bisa bayangkan debu atau pasir yang dilemparkan, dihempaskan atau disiramkan atau dari seember. Nah, tapi gunung-gunung ini demikian besar dan tinggi, itu seperti katiban mahila, seperti tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Thumma sarat kal ihnil manfush, kemudian gunung-gunung tersebut menjadi seperti kapas yang berhamburan. Gunung yang demikian besarnya, demikian beratnya, jadilah sangat-sangat ringan. Summa, bagaimana lagi dengan manusianya? Summa taghayyarat wa sarat haba'an wassa, kemudian dia berubah lagi, jadilah dia seperti debu yang terbangannya sangat halus, sangat ringan. Wa suyirat an amakiniha, dan dia diperjalankan, dicabut dari tempat-tempatnya, dan dia dibuat berjalan sedemikian cepatnya seperti debu yang berhamburan. Qala wa idza al-insyaru utilat, bayangkan ketika kalau unta-unta yang demikian berharganya ketika itu sampai ditinggalkan oleh manusia. Unta-unta yang harta-harta yang sangat berharga sampai ditinggalkan oleh manusia, tidak ada lagi mereka peduli. Ai athalan nasu hina idin nafa'isa amwalihim allati kanu yahtammuna laha. Jadi ketika manusia meninggalkan, melepaskan, membiarkan harta-harta mereka yang sangat berharga, harta-harta mereka yang sangat mahal, yang dahulu di dunia mereka yahtammuna laha, betul-betul mereka habiskan waktu, pikiran dan tenaga untuk mencarinya, untuk mengumpulkannya, untuk menjaganya, untuk mengawasinya, merawatnya, atau menambahnya supaya berkembang, tambah banyak. Wa yura'unaha fi jami'il awqat, yang mereka perhatikan, yang mereka selalu jaga setiap waktu. Nah, siang malam dia pikirkan bagaimana menambahnya, bagaimana merawatnya, bagaimana kemana dia harus simpan, bagaimana cara mencarinya. Faja'ahum ma yuzhiluhum anha, faja'ahum ma yuzhiluhum anha, lalu tiba-tiba datang sesuatu yang membuat mereka lupa dari harta tersebut. Kalau saat ini kita mengingat, kalau kita saat ini membayangkannya masih bermanfaat. Mungkin harta tersebut yang sudah kita kumpulkan, disedekahkan, diberikan kepada fuqara dan masakin, Naam, kita cari mereka, kita sumbang, kita berikan kepada mereka, kita antarkan kepada mereka ataupun kepada teman-teman tempat-tempat yang memerlukan. Naam, untuk membersihkan, untuk mensucikan diri kita dan membebaskan kita dari penyakit bakhil, dari naam kemurkaan dan kemarahan Allah, dan juga mendapatkan berkah dari harta yang sudah kita cari demikian susah payah, ternyata membelenggu kita untuk ingat kepada Allah, untuk yakni bersegera kepada akhirat. Ini yang para ulama pun, naam, para salaf pun as-salih berlomba untuk mengerjakannya. Naam. Fajahum ma yuzhiluhum anha. Lalu datang apa yang membuat mereka lupa dengan harta-harta tersebut. Ini yang diingatkan juga dalam riwayat. Naam, aksiru min zikri hadimil hadimil ladzat. Ini adalah salah satu di antara kelezatan kita punya harta, punya kesenangan, yakni istri dan anak. Naam, punya dunia. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah melalui lisan Rasulnya itu banyak-banyak mengingat penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan, banyak-banyak mengingat kematian. Bukan hanya sekedar ini bahwa itu adalah sebuah kepastian, tapi yang kita perhitungkan adalah apa yang terjadi di balik itu setelah kematian. Setelah kematian ada lagi soal mungkar nakir, ada lagi fitnah kubur, ada lagi nanti kesenangan-kesenangan, nikmat-nikmat di alam barzakh, atau mungkin na'udzubillah azab bagi mereka yang pantas untuk diazab. Dan setelah itu apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ini yang diperhitungkan. Kematian adalah sebuah kepastian, itu tidak diingkari. Tapi yang diperhitungkan bagaimana menghadapi bisa selamat setelah kematian tersebut. Qala rahimahullah fa nabbaha bil isyar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan ini penekanan kepada al isyar, wahya an-naw. Isyar adalah unta betina, allati tatba'uha auladuha, yang diikuti oleh anak-anaknya. Wahya anfasu amwalil arab idzaka indahum. Yang unta-unta yang diikuti anak ini, itu adalah unta harta-harta yang sangat berharga. Harta-harta yang sangat mahal di kalangan mereka ketika itu. Alama huwa fi ma'naha min kulli nafis. Ini termasuk di dalamnya adalah harta-harta yang berharga dari semua harta dunia yang kita miliki. Entah itu berupa mungkin perkebunan, cocok tanam, atau mungkin harta perniagaan, atau mungkin peternakan. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala wa idzal wuhush husyirat ay jumi'at li yaumil qiyamah liyaqtasallahu min ba'dihha li ba'd. Jadi ketika nanti di hari kiamat dikumpulkan binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, itu binatang itu semuanya, agar Allah kisos sebahagian mereka dengan yang lain. Semua ini keadilan Allah. Semua makhluk ini kita tidak tahu, mereka semua adalah makhluk-makhluk yang juga dibebani oleh Allah. Mereka bertasbih, mereka salat, mereka juga memuji Allah, bertakbir. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Ada yang mereka bertasbih bukan dengan suaranya, dengan yang lain, ya. Seperti keledai, disebutkan keledai itu tidak bertasbih dengan suaranya. Karena suaranya paling angkarul aswat, paling buruk, tapi dia bertasbih memuji Allah dengan yang lain. Demikian pula ada yang bertasbih dengan suaranya, burung-burung, ataupun yang lain. Qala, dikisos satu sama lain, dikisos yang mungkin mereka jadi korban binatang yang lainnya, ditanduk oleh binatang yang ini, kambing yang lainnya, ini dikisos oleh Allah, diadili oleh Allah, disidang oleh Allah, tapi untung mereka. Apa untungnya? Setelah itu kuni turaba, jadilah debu. Jadilah debu pasir. Tidak ada surga dan tidak ada neraka bagi mereka. Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Selesai urusan mereka sampai di situ. Alangkah ruginya manusia, alangkah celakanya manusia. dia di dunia hidupnya seperti hewan, tapi yang menunggu adalah dia puaskan di dunia sebagaimana binatang yang memuaskan dirinya, mencari apa yang dicari oleh binatang, oleh ternak. Dia kumpulkan apa yang dikumpulkan oleh ternak, bahkan tidak kalah dia dengan ternak. Binatang-binatang ternak, burung itu tidak, mereka tidak pernah menyimpan. Mereka tidak pernah menyimpan apa yang mereka inginkan, mereka cari. Nah, selesai, habis. Nah, itu pun mereka tidak dalam keadaan berusaha payah, dan mereka tetap lurus mengabdi kepada Allah, jauh dari mereka tidak seperti manusia melanggar, bermaksiat kepada Allah. Setelah di akhirat pun mereka di sidang pun di antara sesama mereka selesai urusannya. Alangkah ruginya manusia ketika hidupnya dalam keadaan seperti naudzubillah seperti binatang, dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di sidang dihadapkan yang di akhirat, ditunjukkan keperbuatannya, masih ada perhitungan yang lain. Alangkah ruginya. Maka ini yang sering diingatkan oleh Allah. Jangan sampai mereka punya akal tapi tidak bisa memahami. Mereka punya telinga kalah seperti akalnya hewan-hewan. Ketika dia di dunia, dia juga punya akal, tapi terbatas memang pikirannya. Tapi setiap kali dia mengetahui itu adalah bahaya, jelek, dia tidak akan melangkah, dia tidak akan mengambil, dia tidak akan mendekati. Ini binatang. Itu hinak hewan-hewan ternak. Lahum maka alangkah celakanya seorang manusia. Lahum atau mereka. Kalahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Punya akal, punya hati, tapi tidak bisa mencerna, tidak bisa berpikir, tidak bisa membuat dia tertahan dari perkara yang jelek, dan tertahan dari perkara yang membahayakan dia akhiratnya. Punya mata tapi tidak bisa dia melihat mana yang hak, mana yang batil. Punya telinga tapi tidak bisa dia mendengarkan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa dia memisahnya. Tidak berguna bagi dia apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih celaka lagi. Qala rahimahullah, maka alangkah dahsyatnya hari tersebut. Alangkah ruginya kalau kita sampai ternyata jatuhnya ke dalam neraka. Alhamdulillah. Qala wa yaral ibadu kamala adlihi. Maka ketika itulah manusia melihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurna keadilan Allah. Hatta idza innahu la yaqtasu min al-qurana lil jamma. Sampai Allah mengkisas antara al-qurana, orang makhluk-makhluk yang bertanduk, kambing-kambing yang bertanduk, lil jamma yang tidak bertanduk. Dikisas, diambil. Kenapa? Ditanyakan di sidang mereka, kenapa yang bertanduk ini menanduk kambing-kambing yang tidak punya tanduknya, atau yang sapi juga demikian. Kenapa dia menzalimi saudaranya, menzalimi sesamanya sampai dia terbunuh. Yang punya taring, yang punya cakar juga demikian. Qala summa yaqulu laha, kemudian Allah berfirman, berkata kepada binatang-binatang tersebut, kuni turaba, jadilah kamu debu. Subhanallah. Ini mungkin sebab kenapa orang-orang kafir ketika itu, dan sebagaimana disebutkan dalam surat ayat terakhir ayat surat An-Naba, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika melihat makhluk-makhluk itu dikisas, disidang, selesai urusannya, orang-orang kafir pun juga berharap, ya Allah, kenapa saya tidak juga dijadikan seperti itu? Seandainya saya juga jadi yang demikian, tidak ada surga, tidak ada neraka. Puas. Salafun salih ketika di dunia, bahkan orang-orang yang sudah dipastikan masuk dalam jannah, orang-orang yang sudah dipastikan dalam jannah, mereka masih meminta kepada Allah. Dipuji-puji Umar bin Khattab. Ketika akan meninggal dunia, apa kata beliau? Saya justru berharap seandainya saya dibangkitkan, la liya wala alayya. La liya wala alayya. Saya dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dosa tidak, pahala tidak. Dosa tidak, pahala tidak. Itu dalam keadaan mereka sudah mempersiapkan. Itu tandanya mereka betul-betul yakin bahwa hari ini ada. Dan bukan sekedar hari itu ada, tapi kenyataan yang akan ada, yang terjadi di balik itu. Nah, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Ya, mungkin nggak tahu atau besok atau lusa kita di bawah, ya pindah tempat yang salah satu ruangan wakal. Nah, nasallallahu alaihi wa taufiq wal afwa wal afiyah. Subhanakallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wa sallam.